asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Hamba ikhwan fillah wa akhwatiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang masalah asyirku bil mahabbah, kesyirikan berkaitan dengan rasa cinta. Dan dalil pokok dalam masalah ini adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut. Kaqubillah, sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk potongan ayat yuhibbunahum kaqubillah, ada dua penjelasan ahli tafsir tentang makna ayat ini. Yang pertama, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yuhibbunahum kaqubillah, mereka orang-orang musyrik itu mencintai tandingan-tandingan mereka sebagaimana mereka orang-orang musyrik mencintai Allah. Ini penafsiran yang pertama, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama. Di antaranya ini adalah penafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir tafsirnya. Karena Ibnu Katsir mengatakan yusawwunahum billahi fil mahabbah, mereka menyamakan berhala-berhala tandingan-tandingan mereka tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah cinta. Dan sebelumnya penafsirannya adalah penafsiran yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang kedua, mengatakan yuhibbunahum kahubillah, maknanya adalah mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala tersebut sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan kesimpulannya pendapat yang tepat adalah pendapat yang pertama. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk walladzina amanu asyaddu hubban lillah ya, juga memiliki dua penafsiran, dua penjelasan. Yang kemarin kita baca dari perkataan ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya dibandingkan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Karena cintanya orang musyrik adalah cinta yang mendua, berbeda dengan cintanya orang yang beriman adalah cinta yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penafsiran yang kedua kemarin disebutkan wakira, dan penafsiran yang kedua mengatakan dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Dan penafsiran yang benar adalah penafsiran yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, dan dalam ayat tersebut terdapat dalil bahasanya barang siapa yang memiliki tandingan yang sama rasa cintanya kepada tandingan tersebut bagaimana rasa cintanya kepada Allah, maka dia telah melakukan syirik besar. Maka di antara bentuk syirik besar adalah syirik dalam masalah cinta, yaitu memiliki tandingan-tandingan, itu mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, sama persis dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta yang dimaksudkan itu cinta al-ubudiyah, cinta penghambaan. Memiliki rasa cinta penghambaan kepada berhala-berhala sama besar dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakulna qariban, dan baru saja kami sampaikan bahasanya rasa cinta kepada Allah dalam bentuk mahabbah al-ubudiyah, rasa cinta penghambaan, itu wajib diutamakan, didahulukan daripada rasa cinta yang bukan penghambaan, rasa cinta kepada anak, rasa cinta kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang dimaksud mahabbah, rasa cinta yang bukan penghambaan, adalah apa yang telah disebut dengan al-mahabbah al-mustarakah, rasa cinta milik bersama, yaitu rasa cinta yang dimiliki oleh semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, semuanya cinta pada anak, cinta pada orang tuanya, cinta pada sahabatnya dan seterusnya. Semacam rasa cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada istri dan kepada harta. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mendahulukan dan mengutamakan rasa cinta semacam ini, cinta pada orang tua, anak dan seterusnya, dibandingkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-24. Kul, katakanlah, umumkanlah, in kana aba'ukum, seandainya ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, dan pasangan hidup kalian, istri atau suami kalian, wa asyiratukum, dan keluarga kalian, dan harta yang iktaraftumuha, yang kalian usahakan, dan perdagangan taksauna kadzaha, yang kalian khawatir ruginya, dan rumah-rumah yang kalian ridai, kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai datang, sampai Allah datangkan ketetapannya, yaitu azabnya. Wallah la yahdil qawmal fasiqin, dan orang-orang yang lebih mengutamakan kecintaannya terhadap harta, anak dan seterusnya tadi adalah orang-orang yang fasik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang lebih mengutamakan 8 hal tadi, 8 hal yang dia cintai, orang tua, anak, saudara dan seterusnya, dibandingkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan rasa cinta terhadap amal-amal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengancam karena semata-mata memiliki rasa cinta terhadap 8 hal tadi. Akan tetapi yang Allah ancam adalah ketika rasa cinta terhadap 8 hal tadi lebih diutamakan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Adapun rasa cinta kepada anak, orang tua dan seterusnya, ya, ini bukanlah sebuah kesalahan dan bukanlah sebuah dosa, karena ini adalah cinta yang tabii. Semua orang punya rasa cinta pada anak, orang tua, pada harta, pada rumah dan seterusnya. Maka tidak tercela orang yang punya rasa cinta terhadap 8 hal tersebut. Namun yang tercela adalah ketika rasa cinta terhadap 8 hal ini lebih diutamakan dibandingkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yatawa'ad, tidaklah mengancam, memberikan ancaman semata-mata disebabkan mencintai hal-hal ini. Karena rasa cinta terhadap hal-hal ini adalah sebuah fitrah yang ada pada setiap manusia. Laisa ikhtiyariyan. Ini bukan karena pilihan manusia. Tiba-tiba kita sudah difitrahkan untuk punya rasa cinta pada anak, istri, pada keluarga. Maka ini bukan karena pilihan kita. Kita punya rasa cinta terhadap hal-hal ini bukan karena pilihan kita. Oleh karena itu innama tawa'ada, Allah hanyalah mengancam, memberikan ancaman kepada orang yang lebih mengutamakan rasa cinta terhadap hal-hal tadi dibandingkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan rasa cinta dan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka labudah haruslah seorang muslim lebih mengutamakan ma'ahaballahu min abdihi, hal-hal yang Allah inginkan dan Allah cintakan agar dilakukan oleh hambanya, dan hal-hal yang Allah inginkan agar dilakukan oleh hambanya dibandingkan apa yang diinginkan dan dicintai oleh hambanya. Maka seorang muslim wajib mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia cintai. Kemudian rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa tanda yang menunjukkan benarnya rasa cinta kepada Allah tersebut. Yang pertama, siapa yang mencintai Allah, maka dia wajib lebih mengutamakan apa amal-amal yang Allah cintai dibandingkan apa yang dia sukai berupa berbagai kesenangan, berbagai kelezatan, harta, anak, dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan tinggalkan apa yang maka dia akan lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan akan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-31 dan 32, katakanlah jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, jika kalian berpaling tidak mau taat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang kafir. Artinya orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya secara total, dia adalah orang kafir. Dan jika dia adalah orang kafir, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib ada amal dalam iman. Orang yang tidak punya amal sama sekali, yang berpaling dari ketaatan sama sekali, Allah sebut dalam ayat ini sebagai orang-orang yang kafir. Qul atti'ullaha wa rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Jika kalian tidak mau taat, yaitu maksudnya sama sekali tidak mau taat, artinya tidak punya amal satupun, amal badan satupun, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Berkata Ba'du Salaf, salah seorang ulama salaf yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ida'a qaumun mahabbatallah." Sejumlah orang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang masalah cinta atau tentang masalah pengakuan cinta yaitu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian yang benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang bukti cinta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, buah cinta kepada Allah. Dan yang ketiga adalah faedah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukti dan tanda cinta kepada Allah dalam ayat ini disebutkan, bukti dan tanda cinta kepada Allah adalah ittiba'u rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan faedah dan buahnya disebutkan dua faedah, dua manfaat. Yang pertama adalah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ada dua faedah, dua buah dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah katakan ya yuhibbukumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Buah jika kalian benar-benar mencintai Allah dengan mengikuti Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu maka ayat ini, sebagaimana penjelasan Al-Hasan Al-Basri, ayat ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan sebutan ayatul mihnah, dengan ayat ujian. Karena ayat ini, surat Ali Imran ayat yang ke-31 ini adalah ayat yang menguji semua orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sesuai prakteknya dengan isi ayat ini, maka dia adalah orang yang benar-benar mencintai Allah. Dan siapa yang tidak sesuai prakteknya dengan isi ayat ini, maka dia cuma sekedar mengaku-ngaku cinta kepada Allah. Maka untuk mengetahui apakah orang seseorang itu benar-benar mencintai Allah ataukah cuma sekedar mengaku-ngaku cinta, maka ayat inilah ujiannya. Siapa yang sesuai dengan isi ayat ini, maka benarlah pengakuannya. Dan siapa yang tidak sesuai dengan isi ayat ini, maka pengakuannya cinta kepada Allah adalah pengakuan yang dusta. Mengingat isinya adalah demikian, maka ayat ini surat Ali Imran ayat yang ke-31 itu disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengumumkan, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Di sini, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Seharusnya katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka jawab syaratnya, seharusnya, maka benarlah pengakuan kalian cinta kepada Allah. Seharusnya jawab syaratnya adalah, maka pengakuan kalian cinta kepada Allah adalah pengakuan yang benar. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikutilah aku, jika kalian ikuti aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Seharusnya jawab syaratnya, ya, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, maka benarlah pengakuan kalian sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Kenapa di sini dipilih jawab syaratnya adalah niscaya Allah akan mencintai kalian? Padahal seharusnya kalau berdasarkan kaidah nahwu atau kaidah bahasa Arab, seharusnya jawabannya adalah niscaya benarlah pengakuan kalian sebagai orang yang mencintai Allah. Jawabannya ayat ini menunjukkan bahasanya yang paling penting adalah bagaimanakah seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan masalah pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah adalah cinta yang dimiliki oleh semua orang, sampai-sampai orang musyrik sekalipun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah kita bahas, orang musyrik itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka itu disebut musyrik karena mereka mencintai Allah sebagaimana mereka juga mencintai berhala-berhala yang mereka puja-puja. Kemudian berikutnya, tanda yang ketiga, tanda cinta Allah yang ketiga, di antara tanda benar cintanya, cinta seorang hamba kepada Allah, adalah apa yang Allah ceritakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Wahai orang-orang yang beriman, mayyartadza minkum an dinih, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Adillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tawadhu di hadapan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mulia di hadapan orang-orang kafir, dan orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela mereka ketika mereka berbuat ketaatan dan kebaikan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 tanda rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tawadhu di hadapan orang-orang yang beriman. Artinya mereka, orang-orang yang mencintai Allah tersebut adalah orang-orang yang sayang dengan orang yang beriman, belas kasihan dengan orang yang beriman, dan orang-orang yang membantu dan menolong orang-orang yang beriman. Yang digambarkan oleh Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas, Atha bin Abi Rabah, dia katakan mereka terhadap orang-orang yang beriman sebagaimana sayangnya seorang ayah, seorang orang tua pada anak-anaknya. Maka ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala punya kasih sayang dengan sesama orang yang beriman sebagaimana sayangnya orang tua dengan anak-anak. Kemudian tanda yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan orang-orang kafir. Artinya mereka menampakkan di hadapan orang-orang kafir sikap keras dan keras, watarafu alaihim, dan merasa mulia di hadapan orang kafir, dan tidak menampakkan di hadapan orang kafir ketundukan dan kelemahan. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri, dengan nyawa mereka, dengan tangan, dengan harta, dan dengan lisan, dalam rangka untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan musuh-musuh Allah dengan segala sarana yang memungkinkan dan disyariatkan. Maka ada jihad dengan jiwa, jihad dengan badan, ada jihad dengan tangan, ada jihad juga dengan harta, dan ada jihad dengan lisan. Termasuk jihad dan jihad dengan lisan, dan termasuk jihad dengan lisan adalah jihad dengan tulisan, ketika seorang itu menulis dan tulisannya adalah dalam rangka pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap tauhid, mungkin adalah bagian dari jihad, jihad dengan lisan. Demikian juga orang yang Allah beri kemampuan untuk bicara dan berceramah, berorasi, maka dia berceramah di berbagai tempat yang memungkinkan, dan yang dia sampaikan adalah pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka ini adalah bagian dari jihad dengan lisan. Dan ada orang yang berharta maka bisa berjihad dengan hartanya. Dan ada orang yang punya kemampuan badan, fisik, maka dia bisa berjihad dengan dirinya. Kemudian tanda yang keempat, mereka itu tidaklah ambil pusing filahi karena Allah, karena taat kepada Allah, celaan orang yang mencela. Maka tidaklah mempengaruhi mereka istirahunna, penghinaan yang dilakukan oleh manusia terhadap mereka atau celaan manusia terhadap mereka, dikarenakan apa yang telah mereka berikan berupa diri dan harta mereka untuk menolong kebenaran. Maka mungkin orang berkomentar karena mereka mengeluarkan harta dan mengeluarkan dan berkorban dengan diri mereka untuk menolong al-haq, untuk menolong Islam dan kaum muslimin, maka mungkin banyak orang komentar, maka mereka tidak peduli dengan komentar orang-orang yang komentar. Demikian juga ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang mencela, maka tanda orang yang benar-benar mencintai Allah, dia akan lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada mencari dan mengharap ridha manusia dan menghindari dari celaan dan komentar manusia. Kenapa mereka tidak peduli dengan celaan orang yang mencela? Karena mereka merasa mantap, merasa qanaah, merasa mantap dengan merasa yakin benarnya apa yang mereka pegangi. Dan disebabkan karena kuatnya iman dan yakin mereka. Maka orang yang imannya lemah, itulah orang yang akan terpengaruh dan goyah ketika banyak orang komentar. Maka semua orang yang merasa cinta, yang mencintai sesuatu namun dia terpengaruh dalam cintanya celaan orang yang mencela, akhirnya kemudian dia melemah untuk memberikan pertolongan dan pembelaan terhadap sesuatu yang dia cintai, maka orang yang demikian keadaannya bukanlah orang yang benar-benar mencintai. Maka orang yang benar-benar mencintai Islam, maka dia tidak akan terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela, sehingga menjadi lemah dalam membela Islam dan menolong Islam gara-gara celaan orang-orang yang mencela. Namun orang yang benar-benar mencintai Islam, meskipun orang itu diberi komentar oleh sekelilingnya, namun itu semua tidaklah melemahkan semangatnya untuk menolong dan membela al-Islam. Inilah tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, diambil dari surat Al-Maidah 54, ada 4 tanda. Kemudian sebelumnya disampaikan oleh penulis 2 tanda. Satu tanda berdasarkan Ali Imran 31 dan tanda sebelumnya adalah berdasarkan surat At-Taubah ayat 24. Maka dari surat At-Taubah 24 diambil satu tanda, tanda orang yang mencintai Allah, yaitu dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta, anak dan seterusnya. Kemudian berdasarkan surat Ali Imran 31, maka tanda orang yang mencintai Allah adalah orang yang ittiba Nabi. Kemudian berdasarkan Al-Maidah ayat 54, maka ada beberapa tanda yang menunjukkan kalau seorang itu adalah orang yang benar-benar mencintai Allah. Kemudian berikutnya apa yang bahasan berikutnya adalah sebab yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentang kiat-kiat agar seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 10 poin yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ibnu Qayyim menyimpulkan ada 10 cara, 10 kiat yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar Allah mencintainya sehingga dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, dengan penuh perenungan, wa tafahum, dan berusaha memahami makna apa yang dibaca dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik firman-firman yang dia firmankan. Maka bukan hanya sekedar membaca Al-Qur'an, namun membaca Al-Qur'an dengan pemahaman, dengan berusaha memahami apa yang dimaksudkan. Ini adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai amal sunnah setelah melakukan berbagai amal wajib terlebih dahulu. Ini berdasarkan hadis qudsi yang ada di Arba'in An-Nawawiyah. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah henti seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amal sunnah, amal tambahan, setelah dia melakukan amal-amal yang wajib sampai aku mencintainya. Maka dari hadis ini diambil poin yang kedua, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai amal nafilah. Dan amal sunnah itu disebut amal nafilah yang artinya tambahan. Bagaimana statusnya? Berarti amal sunnah itu tidak ada manfaatnya jika yang wajib tidak dikerjakan. Yang namanya nafilah itu tambahan. Tambahan itu dilakukan setelah yang pokok dilakukan. Seorang itu mendapatkan tambahan ketika dia telah melakukan yang pokok. Maka sebagaimana namanya, amal nafilah ini dikerjakan setelah orang mengerjakan yang wajib. Jika yang wajib tidak dikerjakan, kemudian orang mengerjakan sunnah, maka amal sunnah ini tidak nafilah, tidaklah ditambah, dia tidak punya pokok. Kemudian yang ketiga adalah terus menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Boleh jadi mengingat Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan hati, dan mengingat Allah dengan perbuatan. Mengingat Allah dengan lisan, yaitu dengan kalimat-kalimat zikir, dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Mengingat dengan hati, yaitu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga atau mengingat Allah dengan amal. Yang dimaksud ingat Allah dengan amal adalah memperhatikan halal dan haram. Ketika seorang itu bekerja, dan dalam bekerja dia memperhatikan mana yang halal, itu yang dilakukan, dan mana yang haram, dan itu ditinggalkan, maka dia telah berpikir dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengingat Allah dengan perbuatan. Maka orang yang, dan inilah mengingat Allah yang hakiki. Ketika seorang itu bekerja dan beraktivitas, dan dia memperhatikan hal-hal apa sajakah yang Allah perintahkan dan hal-hal apa sajakah yang Allah larang, kemudian dia perhatikan. Bagaimana perkataan Sa'id bin Jubair ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika salat Jumat telah selesai, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah yaitu bekerjalah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kata Sa'id bin Jubair, yang dimaksud mengingat Allah sebanyak-banyaknya adalah ketika kalian bekerja, kalian perhatikan halal dan haram. Manakah yang halal itu dan dilakukan, dan manakah yang haram itu ditinggalkan. Maka orang yang bekerja dengan memperhatikan halal dan haram, dia adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai oleh seorang hamba, yaitu anak, harta dan seterusnya. Nah, kapan seorang itu berkewajiban untuk lebih mencintai apa yang Allah cintai? Jawabannya, inda tazahumil mahabbatain, ketika berdesaan dua jenis cinta tersebut. Artinya ketika bertentangan. Kalau tidak bertentangan ya tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu ada yang lebih diutamakan daripada yang lain. Ketika cinta dengan harta dalam artian bekerja itu tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah, ya jangan dipertentangkan. Oh, saya tidak mau kerja karena saya mencintai Allah. Ini tidak bertentangan. Namun tanda orang yang atau kiat supaya seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika cintanya kepada harta itu bertentangan dengan cintanya kepada Allah, maka yang lebih dia utamakan. Disinilah nampak orang yang benar-benar mencintai Allah dan orang-orang yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala apakah tidak. Ketika bertentangan, ketika bekerja itu menuntut dia harus meninggalkan salat, meninggalkan salat berjamaah atau bahkan meninggalkan salat, manakah yang dia pilih? Cari duit yang banyak kalau enggak salat, ataukah dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus keluar kerja dan cari pekerjaan yang lebih aman. Maka lebih mengutamakan apa yang Allah cintai. Kapan? Inda tazawwil mahabbatain, ketika dua rasa cinta tersebut bertentangan. Jika tidak bertentangan, maka tidak perlu dipertentangkan. Kemudian yang kelima, cara yang kelima agar seorang itu mencintai, bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat sempurna dan sifat keagungan yang terdapat dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengaruh yang terpuji yang dimiliki oleh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah merenungkan nikmat-nikmat Allah, baik nikmat yang nampak, nikmat lahiriah ataupun nikmat yang tersembunyi, dan menyaksikan dan mengakui betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan seorang itu akan bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar ketika dia memiliki ada pada dirinya dua hal. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang itu akan bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna ketika ada pada dirinya dua hal. Pertama adalah pengakuan betapa baiknya Allah kepada dirinya dan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, pengakuan betapa cobohnya kita dan betapa tidak bersyukurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dua hal ini pada diri seseorang, ada pada dirinya pengakuan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, namun di sisi lain dia pun mengakui betapa dia tidak dan kurang dalam bersyukur dan kurang dalam taat kepada Allah, maka orang yang berjalan dalam hidupnya dengan memiliki dua hal ini, maka dia akan bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. yang ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan Sayyidul Istighfar. Telah Nabi isyaratkan dalam bacaan Sayyidul Istighfar. Abu nikmatika alayya wa abu bidzambi faghfirli. Aku nikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui betapa besar nikmatmu pada diriku, tak terhitung, tak ternilai. Wa aku ubizambi, dan aku pun mengakui betapa banyak dosa besarku dan betapa banyak maksiatku pada dirimu. Oleh karena itu, maka aku adalah seorang hamba yang hina. Fasfirli, maka ampunilah aku. Kemudian yang ketujuh adalah inkisarul qalbi baina yadayillahi, remuknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkeping-kepingnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa butuh dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah bersunyi sepi bersama Allah Subhanahu wa taala pada saat di waktu Allah turun ke langit dunia, yaitu ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dan membaca Al-Qur'an pada saat ini, dan menutup kegiatan di waktu akhir malam ini dengan beristighfar, dengan memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Bagaimana Allah puji, pujian yang Allah berikan di surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat di waktu sahur. Maka di antara amal yang mulia, amal yang terpuji yang dilaksanakan oleh seorang hamba adalah banyak-banyak beristighfar di akhir malam, ketika malam hendak berakhir, yaitu di waktu sahur. Maka ini adalah kiat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mengisi sepertiga malam yang terakhir dengan berbagai bentuk ibadah, dengan salat, dengan baca Al-Qur'an, dan diakhiri dengan banyak-banyak beristighfar dan merenungkan dosa. Kemudian yang kesembilan adalah duduk-duduk bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, dan mengambil faedah dari perkataan dan ucapan mereka. Yang terakhir, yang kesepuluh, cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, adalah menjauhi segala sebab yang akan menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagai syawabin, berbagai hal yang menyibukkan hati dan menjauhkan hati kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara konsekuensi cinta kepada Allah dan konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kalian tidak akan benar-benar beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Artinya seorang itu tidak akan beriman dengan iman yang sempurna kecuali orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada dirinya sendiri dan daripada semua manusia yang paling dekat dengan dirinya. Dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti cinta kepada Allah dan selalu menyertai cinta kepada Allah. Dan siapa yang mencintai Rasul, maka tentunya dia akan mengikuti Rasul. Oleh karena itu, siapa yang mengaku cinta Rasul alaihi salatu wassalam akan tetapi dia menyelisih ajaran Rasul, di mana dia malah taat kepada selain Rasul, dia malah taat kepada orang-orang yang menyimpang agamanya, dia malah taat kepada ahli bid'ah, dia malah taat kepada ahli khurafat. Akhirnya dia hidupkan berbagai bentuk bid'ah dan dia tinggalkan berbagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orangnya adalah orang yang dusta dalam pengakuannya dan klaimnya bahasanya dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang benar-benar mencintai Rasul, maka dia akan tentu mentaati orang yang dia cintai, dalam hal ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua orang yang mengada-adakan, melakukan dan mempraktekkan berbagai jenis bid'ah yang menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam menghidupkan malam Maulid Nabi atau Maulid yang lainnya dan berbagai bid'ah yang lainnya, atau bahkan melakukan hal yang lebih parah lagi, yaitu hulu, itu sikap berlebihan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalkan Allah, wa talabul madad, dan memohon pertolongan, meminta pertolongan dari Nabi, dan istighosah dengan Nabi, meminta pertolongan agar hilangkan kesusahan dari Nabi, lalu meskipun demikian dia masih berani-beraninya mengaku-ngaku cinta pada Nabi, maka ini adalah kedustaan yang sangat-sangat besar. Maka mereka adalah seperti orang-orang yang Allah firmankan di surat An-Nur, wa yaquluna amanna billahi wa bi rasul, dan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasul, wa ata'na, dan kami taat, summa yatawalla fariqum minhum, dan berpalinglah sekelompok dari mereka setelah itu, dan Allah katakan wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang yang beriman. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang itu semua, melarang berbagai bentuk bid'ah, namun ternyata mereka menyelisih larangan Nabi dan mereka melakukan kemaksiatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka, namun mereka masih mengaku-ngaku mencintai Nabi, maka dustalah apa yang mereka katakan. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian berikutnya, syirik yang ketiga, syirik akbar yang ketiga adalah asyirku fi tawakkul. Ada syirik berkaitan dengan masalah tawakal. Tawakal dalam bahasa Arab maknanya artinya bersandar dan menyerahkan. Dan tawakal itu aslinya adalah amal hati, bukan amal badan. Dalam bahasa Arab ada kalimat tawakkala bil amri, maknanya adalah menjamin untuk melakukan satu perkara. Demikian juga ada kalimat wakaltu amri ila fulan, aku wakilkan urusanku, masalah jual beliku kepada fulan, maknanya adalah aku bersandar pada fulan. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung, yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang yang benar-benar beriman. Maka Allah syaratkan tawakal hanya kepada Allah adalah syarat iman yang benar. Dan tawakal kepada selain Allah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tawakal dalam perkara-perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, semacam tawakal namun kepada orang yang sudah mati, atau orang yang masih hidup namun lain berlainan tempat dan semacamnya. Minat tawarid yaitu berbagai tohut, maka dia bersandar, dia tawakal kepada itu semua dalam rangka untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, yaitu kemenangan, penjagaan, rizki, syafaat dan yang lainnya. Makanya bersirik akbar. Ada orang yang bertawakal kepada orang yang hidup namun yang tepat. Dia tawakal dan dia tawakal bahasanya dia akan jaga keluarganya. Bahasanya orang yang hidup tersebut bisa menjaga keluarganya dari kejauhan. Maka ini tawakal dalam perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, dan jelas hukumnya adalah syirik akbar. Kemudian tawakal dalam sebab-sebab yang nampak, semacam tawakal kepada penguasa atau kepada amir, ya pemimpin atau penguasa, atau seseorang yang masih hidup dan mampu, dan tawakalnya dalam perkara yang memang Allah berikan kemampuan pada orang tersebut, yaitu tawakal dalam masalah pemberian dan dalam masalah mencegah bahaya dan semacamnya. Maka ini hukumnya adalah syirik asghar, karena orang ini telah bersandar kepada person tertentu, meskipun person tertentu tersebut punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Maka orang yang bersandar kepada tempat kerjanya, kepada bosnya, kepada bosnya, tempat dia kerja, bersandar, dia sandarkan hatinya berkaitan dengan masalah mendapatkan rezeki. Maka memang secara zahir tempat kerja ini jadi tempat dia mendapatkan rezeki. Bosnya inilah yang menjadi sebab dia dapat rezeki. Makanya ada sebab yang zahir. Akan tetapi kemudian hati kok bergantung di situ, makanya hukumnya syirik asghar. Karena kita cuma boleh meyakini ini adalah sekedar sebab. Adapun yang mendatangkan rezeki dan jadi tempat bergantungnya hati kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kok bergantung dengan orang ini, dengan bos ini atau tempat kerja ini, maka ini syirik asghar. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada orang lain dalam artian mewakilkan. Tawakal dalam pengertian mewakilkan. Yang ketiga adalah tawakal kepada orang lain dalam pengertian meminta orang lain untuk menggantikannya untuk melakukan satu perbuatan yang ini memang mampu dilakukan oleh orang lain, semacam meminta orang lain agar membelikan suatu barang atau menjualkan suatu barang. Maka hukumnya ini boleh. Akan tetapi orang ini, orang yang mewakilkan ini, hendaknya dia tidaklah bersandar, hatinya tidaklah bersandar untuk terwujudnya apa yang dia inginkan. Tidak boleh bagi orang tersebut untuk bersandar kepada orang yang dia wakilkan untuk terwujudnya apa yang dia inginkan. Bahkan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan terhadap urusannya, yang perkaranya yang dia inginkan, baik dia cari dengan dirinya secara langsung atau dia wakilkan kepada orang lain. Karena mewakilkan kepada seseorang untuk terwujudnya satu perkara yang dibolehkan, ini adalah termasuk melakukan usaha. Dan usaha, kita tidak boleh bersandar pada usaha. Namun sandaran hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan sebab dan dialah yang menciptakan sebab dan hasil dari satu sebab. Maka tawakal kepada Allah dalam rangka untuk mencegah bahaya dan terwujudnya rizki dan perkara-perkara yang tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh Allah adalah termasuk jenis ibadah yang paling agung. Dan tawakal kepada selain Allah dalam masalah semacam ini hukumnya adalah syirik akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Maka tidaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawakal hanya kepada-Nya. Karena di sini terdapat taqdimul ma'mul, yaitu 'alallahi. Dan kaidah mengatakan inna taqdimul ma'mul yufitul hasra. Kaidah dalam ilmu balaghah mengatakan bahasanya mendahulukan ma'mul itu menunjukkan makna pembatasan. Di sini wa 'alallahi, maka maknanya hanya kepada Allah. Berbeda seandainya kalimatnya fatawakkalu 'alallahi. Bertawakallah kepada Allah ini tidak mengandung makna pembatasan. Namun ketika dikatakan wa 'alallahi fatawakkalu, maka bukan makna hanya. Maka bertawakal hanya kepada Allah lah, tidaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dan dalam ayat ini Allah menetapkan bahasanya tawakal kepada Allah adalah syarat iman. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan tawakal adalah syarat Islam. Di ayat yang lain yaitu surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqala Musa, dan Musa berkata wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi fatawakkalu, maka hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah kaum muslimin. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya agama Musa adalah Islam. Maka Islam itu membawa Musa itu membawa ajaran Islam. Karena Islam adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat nabinya masing-masing. Ini Islam dalam makna luas. Dan semua rasul, semua nabi agamanya adalah Islam. Oleh karena itu Allah katakan inna dina indallahi Islam. Ini agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama Allah ridai sejak masa Nabi Adam sampai nabi yang terakhir seluruhnya adalah hanya Allah. Allah hanya meridai Islam. Karena semua para nabi itu membawa Islam. Oleh karena itu ada Islam dalam pengertian luas dan ada Islam dalam pengertian sempit. Islam dalam pengertian luas adalah tunduk kepada nabi, adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat nabinya masing-masing. Maka siapa yang mentauhidkan Allah dan mengikuti syariat Musa di zamannya Musa, maka dialah muslim. Dan demikian seterusnya. Kemudian yang kedua, Islam dalam pengertian sempit. Setelah datangnya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada Islam kecuali ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para nabi agama yang dibawa adalah Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Wa dinuhumul wahid." Dan agama seluruh para nabi itu adalah tunggal, yaitu al-Islam. Maka Musa ayat 3 lain bahasanya Musa membawa Islam. Dan Musa mengatakan bahwasanya tawakal adalah syarat keislaman seseorang. Maka dua ayat di atas menunjukkan tidak ada iman dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Atau bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah memiliki iman dan memiliki Islam orang yang bertawakal kepada ashabul kubur, kepada orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang sudah mati yang sudah dikubur, Demikian pula tawakal kepada Adriha, kubur wali. Demikian juga semua berhala-berhala yang lain. Dan orang-orang yang memuja kubur itu punya, mesti punya tawakal kepada wali yang sudah mati. Mereka tawakal kepada wali yang sudah mati tersebut dalam perkara yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, rezeki, anak, dan seterusnya. Maka bertawakal kepada Allah adalah sebuah kewajiban yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Dan tawakal kepada Allah adalah jenis ibadah yang paling lengkap, tercakup di dalamnya berbagai jenis ibadah. Ada roja, ada rasa takut, dan seterusnya. Dan tawakal adalah kedudukan makam tauhid yang paling tinggi dan paling agung dan paling mulia. Karena tawakal kepada Allah itu akan membuahkan berbagai amal saleh. Maka jika seorang itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua urusannya baik urusan agama ataupun dunia dan tidak bersandar kepada yang lainnya, maka benarlah ketulusannya, benarlah keikhlasannya, dan benarlah muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wa maradda ahadun makhluqan wala tawakkala alaihi illa khaba dhannuhu bihi." Tidaklah ada seorang yang berharap kepada makhluk atau tawakal kepada makhluk kecuali pradugaannya adalah praduga yang merugi dan sia-sia. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang paling agung, yaitu kedudukan seorang hamba yang paling agung. Maka seorang itu tidaklah mendapatkan tauhid yang sempurna dengan tiga jenis tauhid kecuali dengan sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya tauhid yang sempurna, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat yang sempurna adalah orang yang tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbul masyriqi wal maghrib. Allah adalah Rabb tempat terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya matahari, artinya rububiyah. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, artinya tauhid uluhiyah. Fattakhidhu wakila, maka dalam kalian bertawakal hanya kepada Allah. Maka setelah Allah menyebutkan tauhid rububiyah dan setelah menyebutkan tauhid uluhiyah, Allah sebutkan tawakal. Maka jika kalian benar-benar beriman dengan rububiyah Allah dan beriman dengan uluhiyah Allah, fattakhidhu wakila, maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk tawakal kepada Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Ya, Allah akan menyampaikan apa yang jadi ketetapannya. Berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ibnu Qayyim mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tawakal kepada Allah adalah syarat iman. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan iman itu tidak ada ketika tawakal tidak ada. Dan semakin kuat iman seorang hamba, maka akan semakin kuat tawakal seorang hamba. Dan jika lemah iman seorang hamba, maka akan lemah pula lah tawakalnya. Oleh karena itu, maka jika tawakal yang dimiliki oleh seseorang itu lemah, maka ini bukti dan tanda kalau dia adalah orang yang lemah imannya. Walaupun pasti pasti dia adalah orang yang lemah iman. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam kitabnya mengumpulkan antara tawakal dan ibadah. Contohnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah. Iyyaka nasta'in ini adalah bentuk ekspresi dari tawakal. Ketika orang bertawakal kepada Allah, maka apa? Ia akan nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Demikian pula Allah gabungkan, Allah satukan antara tawakal dan iman dalam banyak ayat. Demikian juga Allah gandengkan tawakal dengan takwa. Demikian pula tawakal dengan Islam dan tawakal dengan hidayah. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya tawakal adalah landasan bagi semua maqam iman, semua amal-amal iman dan ihsan, untuk semua amal-amal Islam. Dan sebenarnya tawakal dengan iman itu bagaikan kepala dengan badan. Maka sebagaimana tidak ada kepala kecuali harus ada badan, maka demikian pula tidak ada iman, demikian pula tidak ada makom-makom iman dan amal-amal iman kecuali di atas tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tawakal adalah sifat orang yang beriman yang paling menonjol. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal, orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan, jika disebut nama Allah, maka hatinya merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang punya iman yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, merasa takut ketika disebut nama Allah. Apa yang dimaksud merasa takut jika disebut nama Allah? Sebagian ahli tafsir menjelaskan, di antara penjelasannya adalah ketika seorang itu berbuat salah, berbuat maksiat, kemudian ada yang mengingatkan, "Wahai saudaraku, ya, sejujurnya Allah Subhanahu wa taala melarang hal semacam ini. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan semacam ini. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dia langsung tinggalkan maksiat. Maka dia akan tinggalkan kemaksiatan yang sedang dia kerjakan ketika ada mengingatkan orang, ada orang yang mengingatkan bahwasanya ini adalah tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kalau hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ada orang yang ingatkan, malah kemudian komentar, "Kamu jangan sok keminter sama saya, saya tidak tahu kayak gitu." Bukan demikian. Menamun orang yang benar-benar beriman, ketika ada orang, ketika kita keliru kemudian ada yang negur, siapapun yang menegur, boleh jadi dia lebih muda ataupun boleh jadi lebih tua ataupun yang lainnya, ketika ada yang negur kemudian mengingatkan, maka dia akan langsung ingat dan berhenti dari maksiat. Ini yang dimaksud idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukannya kemudian ketika diingatkan dengan Allah, diingatkan dengan aturan Allah, diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, malah kemudian malah marah-marah dengan orang yang ingatkan, malah kemudian menjadi maki orang yang ingatkan, "Saya sudah tahu, saya sudah ini, begini-begini." Bukan demikian. Orang yang beriman, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan, ada ingatkan, ini aturan Allah, kau telah langgar aturan Allah, bertakwalah kepada Allah, wahai saudara. Saya ungkapkan nasihat ini adalah karena cintaku kepadamu. Maka ingatlah, ini Allah melarang hal ini. Maka segera berhenti, segera beristighfar dan berhenti, dan mengatakan, "Oh ya, saya salah. Semoga Allah mengampuni diri saya dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu." Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, orang-orang yang benar-benar beriman itu akan, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Jika dibacakan padanya Al-Quran, dibacakan padanya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertambahlah iman. Dan ayat ini adalah dalil akidah Al-Sunnah, bahasanya iman itu bertambah dan berkuah. Karena sesuatu yang bisa bertambah menunjukkan kalau dia bisa berkuah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Artinya ya'tamiduna 'alaihi bi qulubihim, mereka bersandar kepada Allah dengan hati mereka dan tidaklah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang benar-benar beriman dengan memiliki tiga maqam ihsan. Dengan memiliki tiga amal. Yang pertama adalah merasa takut kepada Allah, kemudian bertambahnya iman ketika bertambah ilmu dan bertambah dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ingat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan dengan usaha fil asbab, melakukan berbagai sebab dan mengambil sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mentakdirkan segala sesuatu yang Dia takdirkan, dan segala sesuatu yang Dia takdirkan itu Dia kaitkan dengan sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sebab di samping Allah memerintahkan untuk bertawakal. Maka melakukan sebab, melakukan usaha adalah bentuk taat kepada Allah karena Allah memerintahkannya. Dan melakukan sebab adalah termasuk amal soleh berupa anggota badan. Sedangkan tawakal itu adalah amal soleh dengan hati. Ingat, pada asalnya tawakal adalah amal hati, sehingga tidak bertentangan dengan melakukan usaha. Mempertentangkannya adalah mempertentangkan dua hal yang tidak bertentangan. Karena tawakal itu amal hati, letaknya di hati, melakukan sebab itu adalah amal badan. Maka keduanya tidak bertentangan. Dan tawakal bagian dari amal hati, dan tawakal adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan usaha, di antaranya dalam surat An-Nisa berkaitan dengan masalah perang, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, hendaklah kalian waspada. Dalam kalian waspada terhadap serangan musuh. Maka diperintahkan untuk waspada terhadap serangan musuh, artinya melakukan usaha. Ketika hendak perang, Allah katakan wa'idulahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah segala kekuatan yang mampu kalian miliki untuk menghadapi mereka orang-orang musyrik. Diperintahkan untuk menyiapkan persenjataan dan menyiapkan perlengkapan yang perlu disiapkan sebelum berangkat perang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bekerja, faida qutiyati sholatu fantasiru fil ardi. Jika salat Jumat telah selesai dikerjakan, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di muka bumi. Wa batahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Rezeki dan harta Allah sebut dalam ayat ini dengan sebutan fadlillah, anugerah Allah, menunjukkan pentingnya dan utamanya harta. Allah sebut dengan karunia dan anugerah Allah. Di sini terdapat perintah untuk bekerja setelah selesai salat Jumat. Apa hukumnya? Apa wajib? Wajib kerja setelah selesai salat Jumat?